dicatat di sisi Allah Jalla wa'ala menjadi 10 kebaikan. Maka berpuasa di bulan suci Ramadan yang berjumlah 30 hari, lalu dilanjutkan dengan berpuasa Syawal sebanyak 6 hari menjadi 36 hari, itu dikalikan 10 menjadi 360, dan itu hitungan 1 tahun. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala bahwa mu'awadatus siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan, bahwa kembalinya seseorang berpuasa setelah dia berpuasa di bulan suci Ramadan itu merupakan tanda bahwa puasa Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab termasuk di antara tanda bahwa satu amalan soleh itu diterima oleh Allah Jalla wa ala adalah ketika Allah Tabaraka wa taala memberi taufik kepada seorang hamba untuk melakukan amalan soleh yang berikutnya. Ia dimudahkan untuk beramal saleh setelahnya. Fa jazaa'u al-hasanati al-hasanatu ba'daha. Kama anna 'uqubata al-ma'asi al-ma'asi ba'daha. Balasan bagi satu amalan kebaikan adalah dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Demikian pula kebalikannya, bahwa hukuman dari seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan maka dia akan diarahkan untuk bermaksiat pada hari-hari yang berikutnya. Wariyadhu billah. Maka ketika seorang hamba begitu dia selesai melakukan satu amalan saleh, lalu kemudian dia diberi kemudahan untuk istiqamah di atas amalan tersebut dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan saleh di masa-masa mendatang, itu merupakan tanda bahwa Allah Jalla wa ala menerima amalan hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang melanjutkan amalan soleh menuju kepada amalan soleh yang berikutnya dan menjadikannya sebagai pahala yang berlipat ganda di sisinya dan mendapatkan balasan al-jannah. Ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan usulul da'wati salafiyah, pokok-pokok atau prinsip-prinsip dakwah salafiyah, karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah masuki poin yang pertama atau prinsip yang pertama, yaitu dalam dakwah salafiyah seorang sangat memperhatikan ilmu syar'i, semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu syar'i bagi seorang ahlus sunnah ini adalah merupakan senjata yang digunakan oleh seorang muslim di dalam berjihad. Seperti halnya seorang yang berperang, dia mempersiapkan senjatanya untuk berperang, untuk memerangi musuh-musuhnya, untuk membunuh para musuhnya. Maka demikian pula halnya seorang ahlus sunnah, seorang sunni salafi, maka dia semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban dia Sebab menuntut ilmu merupakan perkara yang memang diwajibkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah agar menuntut ilmu, mempelajari agamanya. Dan tidak diperkenankan seorang untuk jahil dalam mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu itu melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Seorang makan dan minum dalam sehari sekali, dua kali, itu sudah mencukupi. Namun berbeda halnya dengan ilmu. Ilmu diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah sesuai bilangan nafasnya, bi'adadi anfasihi. Maka seorang muslim wajib untuk memahami hal ini, bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk mempelajari agamanya. Apabila dia tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang agamanya, maka dia bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu kepada para ulama dalam urusan agama ini, apabila kalian tidak mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Lalu beliau berkata rahimahullah, wa mimma yanbaghi an yu'lama anna talabal ilmi qisman. Dan termasuk di antara hal yang sepantasnya untuk diketahui, bahwa menuntut ilmu itu ada dua macam ilmu yang terdapat di dalam agama ini. Yang pertama, fardhun ala kulli ahadin. Ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, yang merupakan kewajiban bagi setiap individu. Tidak diperkenankan bagi setiap muslim dan muslimah untuk jahil tentangnya. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, mempelajarinya. Apabila dia meninggalkan untuk menuntut ilmu dalam perkara ini, maka dia berdosa. Maka dia terjatuh dalam kesalahan, dalam perbuatan dosa. Ini ilmu yang hukumnya fardhu ain. Yang kedua, fardhu kifayah. Ada ilmu yang hukumnya fardhu kifayah, yaitu ilmu yang cukup dipelajari oleh orang-orang yang tertentu, yang apabila jumlah mereka telah mencukupi untuk umat ini, maka gugur kewajiban mempelajarinya bagi yang lain. Jadi ini ada dua cabang ilmu, ada yang hukumnya fardhu ain dan ada pula yang hukumnya fardhu kifayah. Ammal awal, adapun yang pertama, yaitu yang hukumnya fardhu ain, fahuwa alladhi yaqulu fihi syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kama fil usul ats-tsalatsah. Maka jenis ilmu ini yang fardhu ain ini yang disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala dalam kitabnya Al Usul Ats-Tsalatsah, kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwa merupakan hal yang wajib bagi kita sekalian untuk mempelajari empat permasalahan. Al-ula al-ilm. Yang pertama tentang ilmu. Ilmu yang mana? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah, bagaimana cara seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. yaitu dengan mempelajari tauhidnya, tauhidullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara seorang hamba beribadah kepada Allah dengan ikhlas di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Maka dia harus mempelajari apa itu tauhid, apa itu tauhid ar-rububiyyah, apa itu tauhid al-uluhiyyah, apa itu tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pelajari, lalu dia mempelajari apa yang menjadi lawan tauhid, yaitu syirik, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa perbuatan syirik adalah merupakan dosa yang paling besar yang menyebabkan seseorang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari perbuatan syiriknya. Maka dia wajib mempelajari hal itu, yang mana sih yang dimaksud kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang mana saja yang apabila seseorang melakukannya maka dia dianggap melakukan perbuatan syirik. Dia wajib mempelajari itu, lalu kemudian dia menjauhkan diri darinya. Wa ma'rifatu nabiyyihi, dan demikian pula mengenal siapa nabinya. Dia wajib untuk mengetahui siapa itu Rasulullah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Maka dia pelajari sirahnya, dia mempelajari biografinya, dia mempelajari akhlaknya, agar kemudian dia bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang ketiga yang hukumnya fardhu ain adalah mempelajari agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Jadi bukan berdasarkan taklid, hanya ikut-ikutan apa yang disampaikan oleh orang tuanya dulu, apa yang disampaikan oleh gurunya, maka dia hanya mengikutinya tanpa disertai dengan dalil. Tidak demikian, dia wajib mengamalkan hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum di dalam Islam berdasarkan dalil. Bagaimana cara dia mengerjakan salat, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam kalau tanpa mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari dalil-dalilnya. Nabi memerintahkan kepada setiap umatnya untuk mengikuti beliau di dalam pelaksanaan salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pelajari hadis-hadis beliau, pelajari sunnah beliau. Maka ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seorang meninggalkan menuntut ilmu dalam hal ini. Tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka masih banyak kesalahan di dalam tata cara pelaksanaan salat, gerakan-gerakannya. Dia jahil tentangnya. Oleh karena itu dia wajib belajar. Demikian pula tata cara bersuci yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara tayammum apabila dia tidak mendapatkan air atau dia tidak mampu menggunakan air, maka dia beralih kepada tayammum. Bagaimana cara tayammum yang benar, dia wajib mempelajarinya. Demikian pula yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, apabila dia diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar zakat. Mana yang terkena zakat, mana yang tidak diwajibkan zakat, apa syarat-syarat zakat. Ketika dia diberi kemudahan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, dia wajib mempelajari hukum-hukum ibadah haji dan umrah sebelum dia mempraktikkannya. Ketika dia menjadi seorang pedagang, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar jual beli agar kemudian dia tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyangka bahwa itu jual beli yang halal, ternyata haram. Dia menyangka itu diperbolehkan, ternyata riba. dan demikian seterusnya. Waqad bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah ma yajibu 'ala al-muslim ay yata'allamahu. Dan telah diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang apa yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Yang mana itu? Yang hukumnya fardu ain. Faqala, kata beliau, yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Ilmu yang mana yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah? Yaitu wajib baginya untuk mempelajari ilmu yang dengannya dia mampu mengamalkan dan menegakkan agamanya. Ilmu itulah yang wajib untuk dia pelajari. Ilmu yang dengannya dia mampu mengamalkan agamanya. Yang dengannya dia mampu menegakkan agamanya. Qila lahu, lalu kemudian beliau ditanya, mithlu ayyi syai', seperti apa misalnya yang wajib untuk dipelajari? Kata beliau, alladhi la yasa'uhu jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dhalik, yaitu ilmu yang tidak diperkenankan, yang tidak diperbolehkan baginya jahil tentangnya. Ilmu yang tidak diperbolehkan dijahil tentangnya. Seperti apa? Salatnya, puasanya, dan seterusnya. Jadi ini dhabit, ini cara mengetahui ilmu yang mana yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ilmu yang tidak diperbolehkan baginya jahil tentangnya, yang dengannya dia mengamalkan agamanya. Jadi ilmu yang dia akan langsung mempraktekkan. Nah, termasuk dalam perkara ini masalah tauhid. Tauhid dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah setiap saat. Ya, dia wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadahnya. Demikian pula salat, demikian pula puasa dan yang lain yang telah kita sebutkan tadi. Falladhi yajibu 'alal insani ay ya'mala bihi. Maka yang wajib untuk dipelajari oleh seseorang, yang wajib untuk diamalkan oleh seorang muslim, ka usulil iman, seperti hal-hal yang berkaitan tentang prinsip-prinsip keimanan, dia wajib mempelajari itu. Bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada para malaikat, pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang buruk. Dia pelajari itu, dia mempelajari dalil-dalilnya. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin kita sudah sempat mempelajari bagian dari usulul iman tersebut, dalil-dalil tentang keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita melanjutkannya insyaallah. Wa syara'i' al-Islam, demikian pula yang wajib bagi seorang muslim untuk diamalkan seperti syariat-syariat Islam, maka dia wajib untuk mempelajarinya, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat apabila dia memiliki harta, dan seterusnya. Wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat, dan hal-hal yang wajib untuk dia jauhi dari perkara-perkara yang diharamkan, yaitu syirik. Apa saja yang disebut sebagai perbuatan kemaksiatan, dia wajib untuk mengetahuinya. Termasuk dalam hal ini uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kapan seseorang itu dikatakan durhaka? Dan yang mana saja yang disebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dia wajib untuk mempelajari hal itu. Wa ma yubah atau ma yuhtaju ilaihi fil muamalat, demikian pula hal-hal yang diperbolehkan atau yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam bermuamalah hubungan kita di antara sesama manusia. Anda berumah tangga, maka Anda wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Yang mana sih yang disebut wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan keluarga kalian dengan cara yang ma'ruf. Mana yang dimaksud ma'ruf? Pelajari itu. Jangan kemudian engkau menikah dalam keadaan engkau jahil tentang hukum-hukum seputar rumah tangga, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kamu lakukan, mana yang tidak diperbolehkan untuk kamu lakukan dalam berhubungan, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, pelajari itu. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, yajibu ayyakuna al-insanu 'aliman bihi, wajib bagi seseorang untuk berilmu tentangnya, sesuatu yang sifatnya dia akan langsung mempraktekkan, itu intinya. Sesuatu yang dia segera untuk mengamalkannya, maka dia tidak diperbolehkan jahil tentang hal-hal tersebut. Wa su'alu ahli al-'ilmi min al-'ilm, dan bertanya kepada ulama itu juga termasuk dari ilmu. Itu juga termasuk dari bentuk menuntut ilmu, bertanya kepada orang yang berilmu. Faman sa'ala ahla al-'ilm faqad istanara li dinihi wa fa'ala ma yajibu 'alayhi. Maka barang siapa yang bertanya kepada ulama, yang bertanya kepada ahli ilmu, maka dia telah menerangi agamanya dan dia telah melakukan apa yang wajib dia lakukan. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu kepada ahlinya, kepada para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Fa hadza huwa talabul ilm alladhi huwa fariidhatun ala kulli ahadin. Maka menuntut ilmu yang seperti inilah yang hukumnya wajib bagi setiap hamba. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang ilmu yang mana yang dimaksud, ilmu yang hukumnya fardu ain, tidak diperbolehkan bagi setiap muslim jahil tentangnya, yaitu ada ilmu yang al-ilmu alladhi ma yakumu bihi ayyatlub al-ilm ma yakumu bihi dinuhu, dia mempelajari ilmu yang dengannya dia mampu menegakkan agamanya, dia mampu mengamalkan agamanya di atas ilmu tersebut, yang tidak diperbolehkan baginya jahil tentangnya. Ini yang pertama. Wa amma tsani, adapun jenis ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang disebut fardhu kifayah. Wa huwa fardhul kifayati minal ilmi fa huwa ma duna dzalik, yang hukumnya fardhu kifayah. Al-kifayah artinya mencukupi, artinya kalau sudah ada orang-orang tertentu yang menggeluti ilmu tersebut, yang mendalami ilmu tersebut, maka itu sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Namun tidak diperbolehkan semua meninggalkan ilmu itu, tidak boleh. Harus ada yang mempelajarinya, harus ada yang mendalaminya. Kata beliau, fa huwa ma duna dzalik, maka ini tingkatan kedudukannya di bawah dari tingkatan yang pertama. Kalau fardu ain itu yang paling utama, yang harus diprioritaskan oleh setiap muslim dan muslimah, itu ilmu yang harus didahulukan, ilmu yang wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, ini yang hukumnya fardu kifayah, seperti misalnya mempelajari ilmu mustalahul hadith, ya, bagaimana cara mengetahui hadith tersebut dikatakan sebagai hadith yang sahih, apa syarat-syaratnya, kapan dikatakan hadith itu hasan, kapan dikatakan hadith itu dhaif. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya, tidak setiap muslim harus mengetahui hal itu. Atau yang berkaitan dengan ilmu usul fikih, atau yang berkaitan tentang tata cara pembagian warisan, hukum-hukum seputar al-fara'id, pembagian warisan. Tidak semua orang harus mempelajarinya, ada orang-orang tertentu yang mendalami ilmu tersebut, lalu kemudian kaum muslimin dan muslimat yang jahil tentangnya bertanya kepada orang-orang yang berilmu tersebut. Wal ishtighalu bihi afdal min al ishtighali bi qurubat nawafil al ibadat ala sahih min aqwali ahli al ilm, dan menyibukkan diri mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah ini, ini lebih afdal, lebih utama, lebih mulia dari menyibukkan diri dengan amalan-amalan ibadah yang hukumnya sunnah menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Jadi mempelajari ilmu ini jauh lebih penting, jauh lebih utama, jauh lebih afdal daripada amalan-amalan sunnah yang lainnya. Seorang mempelajari ilmu mustalahul hadis, pelajari ilmu al-fara'id, mempelajari ilmu usulul fiqih, mempelajari al-qawaidul fiqhiyah dan yang semisalnya yang hukumnya fardu kifayah, ini lebih afdal daripada seorang yang melakukan sholat sunnah, daripada seorang yang berpuasa sunnah. Sehingga kalau misalnya seorang harus memilih yang mana yang harus dia lakukan, kalau bisa melakukan kedua-duanya, ya itu jauh lebih afdal. Ya, dia menekuni ilmu yang hukumnya fardu kifayah, dia juga rajin sholat sunnah. Ya, karena ini dua hal yang tidak bertentangan pada hakikatnya. Justru dengan menuntut ilmu seharusnya menyebabkan dia semangat untuk beribadah. Namun kalau misalnya dia harus diberi pilihan antara mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah dengan sholat sunnah atau dengan puasa sunnah, maka memilih untuk mendalami ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu lebih afdal, itu lebih utama, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena ilmu tersebut bukan hanya dia sendiri yang merasakannya, akan tetapi juga bermanfaat bagi yang lain. Dia bisa menjadikan ilmu tersebut jadi sebab hidayah kepada orang lain, dan itu lebih afdal. Beda halnya dengan sholat sunnah, hanya dia sendiri yang merasakan manfaatnya. Puasa sunnah, hanya dia sendiri yang merasakan manfaatnya. Tapi menuntut ilmu, begitu selesai dia mempelajari ilmu tersebut, dia mengajarkan misalnya kepada istrinya, dia mengajarkan kepada anaknya, dia mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah jalla wa ala memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau, melalui ilmu yang kamu sampaikan, itu lebih baik daripada unta merah yang sangat mahal harganya, lebih baik dari harta yang melimpah. Itu apabila ilmu yang kamu miliki menjadi sebab satu orang mendapatkan hidayah. Bagaimana kalau 5 orang? Gimana kalau 10 orang? Lalu kemudian engkau meninggal, sekian banyak orang mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kamu sampaikan. Engkau meninggal, engkau akan terus mendapatkan aliran pahala. Dari sisi inilah menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu tersebut. Karena seorang ketika dia menuntut ilmu, dia akan mengajarkan ilmunya. Kama warada 'anil Imam Ahmad rahimahullahu annahu qala, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Mempelajari ilmu, yaitu ilmu agama, dan mengajarkannya, mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, afdal, itu lebih utama, itu lebih afdal dari berjihad dan yang lainnya, dari amalan-amalan yang hukumnya sunnah, yang hukumnya nafilah. Mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu lebih afdal dari jihad dan yang lainnya, dari amalan-amalan sunnah. Ini penting ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, untuk dicatat, untuk difahami, ya, diingat-ingat perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini tentang besarnya keutamaan mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu tersebut. Lalu kata beliau, wa nahnu qad adrakna ba'd kibar as-sinn bi baladina hadha min al-'ammati yahfazuna ba'd mutun al-'aqidah. Kami itu masih mendapati sebagian orang-orang tua yang ada di negeri kami, maksud beliau di Arab Saudi, ya, dari kalangan orang-orang awam. Mereka ini masyarakat awam, dan mereka menghafal sebagian dari matan-matan akidah, menunjukkan bahwa dakwah sunnah dakwatul tauhid itu menyebar sampai ke kampung-kampung halaman di Arab Saudi itu. Ini termasuk di antara kebaikan dari dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, melahirkan sekian banyak para dai, melahirkan sekian banyak para ulama yang kemudian mereka tersebar di berbagai wilayah, khususnya di Arab Saudi, bahkan di luar Arab Saudi ya. Tapi kita berbicara tentang apa yang ada di Arab Saudi itu sampai ke pedalaman-pedalaman ilmu tauhid ya. Orang-orang yang tinggal di pedalaman mereka mempelajari tauhid, sampai kata beliau sebagian mereka itu menghafal matan-matan akidah seperti al-usulus thalatha. Di antara mereka orang-orang tua ada yang menghafal itu. Padahal kalau kita melihat ini orang ya, kalau menurut kita orang awam gitu ya, bukan seorang yang serius duduk di pesantren untuk menjadi seorang santri pelajar, enggak, awam. Tapi mereka mengenal tauhid, bahkan sebagian mereka menghafal matannya. Risalah al-usulus thalatha, kashfus syubuhat wa tauhid, demikian pula kitab tauhid, wa yahfaduna adab al-mashi ila salah. Di antara mereka ada yang menghafal ya tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang judulnya Adabul Mashi ila Salah, adab berjalan menuju salat. Jadi apa yang disebutkan di sini ini seluruhnya adalah tulisan-tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah tentang permasalahan tauhid. Al-usulus thalatha, kasyfus syubuhat, kitabut tauhid, adabul mashi ila salah dan yang lainnya. Itu mereka ada yang menghafal, dan subhanallah ya, seperti yang kita saksikan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dakwah beliau menyebar di seluruh dunia, bahkan ke negeri-negeri Eropa ya, berapa banyak dari mereka yang mengenal tauhid melalui kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ya. Di ma'had kita pun diajarkan kitab-kitab beliau untuk menanamkan tauhid kepada generasi kita, kepada kaum muslimin. Jadi ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah merupakan keutamaan yang besar ketika seorang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia diberi taufik untuk menyampaikan ilmu itu kepada yang lain. Wa kullu hadha min athari da'watil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa min barakatiha, dan ini semua adalah merupakan hasil atau pengaruh dari dakwah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan termasuk di antara keberkahan dakwah beliau. Wa qad qarrara al-Imam Saud bin Abdul Aziz al-Awwal wal Imam Faisal ibn Turki dirasat hadhihi al-kutub ala jami' al-masajid bid-daulah as-Saudiyyah. Dan al-Imam Saud bin Abdul Aziz, raja Arab Saudi yang pertama, demikian pula Imam Faisal bin Turki, mereka telah menetapkan, mereka telah menjadikan ini sebagai kurikulum untuk dipelajarinya kitab-kitab ini di seluruh masjid-masjid di Arab Saudi, di kerajaan Arab Saudi. Dan berulang-ulang diadakan daurah-daurah, daurah tentang kitab tauhid, daurah tentang al-usulus thalatha, tentang kasyfus syubuhat, sehingga antum mendapati orang-orang awam sekalipun mereka memahami tentang tauhid. Mereka tahu bahwa oh ini syirik, ini enggak diperbolehkan, ini bid'ah. Ya. Mayoritas mereka yang tinggal di Arab Saudi itu mengenal hal-hal tersebut secara umum. Ini menunjukkan bahwa ini bagian dari keberkahan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan adanya kesinergi antara penguasa dengan para ulama ya. Penguasa dalam hal ini kerajaan Arab Saudi, mereka mendukung dakwah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mereka para ulamanya yang pada hakikatnya sebagian dari mereka itu adalah dari keturunan ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apabila disebutkan di depannya apa di akhir dari nama mereka al-Syekh Saleh, misalnya Saleh al-Syekh, al-Syekh itu artinya dari keluarga, dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, mereka itu adalah keturunan-keturunan dari beliau. bersama dengan keluarga Su'ud. Mereka bersinergi untuk menyebarkan dakwah Salafiyah, alhamdulillah, sehingga sekarang dakwah sunnah menyebar di kerajaan Arab Saudi dan bahkan sampai ke negeri-negeri yang lain yang ada di dunia ini. Fa hafizahullah, fa hafizaha, na'am, fa hafizaha walillahil hamd al-kibar was-sighar. Sehingga ilmu-ilmu ini atau kitab-kitab ini alhamdulillah itu sampai dihafal matannya, baik orang dewasa demikian pula dari kalangan anak-anak. Al-ammatu wa talabatul ilm, baik masyarakat awam demikian pula para penuntut ilmu, mereka tidak sedikit yang mempelajari dan bahkan menghafal matan dari kitab tauhid, matan dari al-usulus thalatsah dan yang lainnya. Kama ya'rifu dhalika kathirun mimman i'tana bihadhihi al-akhbar, sebagaimana hal itu diketahui oleh kebanyakan mereka yang memperhatikan berita-berita tentang hal ini. Wa kathirun min kibaris sinni al-mawjudin al-an, dan banyak dari kalangan orang-orang tua yang ada sekarang, yang masih hidup sekarang ini, kata beliau, mereka memahami kitab tauhid, mereka memahami al-usulus thalatsah. Wa hadha huwa sirrul wahid fi baqa'i hadhihi al-bilad naqiyatan min adradil bid'ah, dan ini adalah satu-satunya rahasia ya tentang negeri ini, yaitu negeri Arab Saudi, yang masih saja bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran bid'ah. Ya, antum tidak akan mendapati di Arab Saudi ada orang-orang yang menyembah kubur. Antum tidak mendapati di Arab Saudi ada kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, atau dibangun kubah di atas kuburan-kuburan, enggak ada. Itu setelah masuknya dakwah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bangunan-bangunan di atas kuburan dihancurkan. Hingga sekarang antum melihat ya, pengaruh dari dakwah tauhid, pekuburan yang ada di Baqi' misalnya, atau yang ada di Makkah ya, di Ma'la dan pekuburan Al-Adl dan yang lainnya, antum lihat semuanya tidak ada bangunan di atasnya. Bandingkan pekuburan yang ada di Arab Saudi dengan pekuburan yang ada di negeri-negeri atau di wilayah-wilayah yang disebarkan di sana keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti keyakinan Sufiyah misalnya ya. Satu kuburan itu sampai dibangun kubah yang besar di atasnya ya. Dan tidak sedikit dari kuburan-kuburan tersebut yang disembah, didatangi oleh sekian banyak orang ziarah, lalu kemudian meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau bertawassul dengannya. Macam-macam perbuatan bid'ah tersebar kaitannya dengan ta'zimul kubur, pengagungan terhadap kuburan-kuburan yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini semua ma'asyarul ikhwah rahimakumullah merupakan barakah dari dakwah asy-syekh. Falau lam yakun al-'amatu 'ala 'ilmin bi aqidatihim la fasha fihim syai' min al-bid'ah wasy-syirkiyat. Ya. Kalaulah seandainya masyarakat umum yang ada di Arab Saudi, kalau seandainya mereka tidak memiliki ilmu tentang akidah mereka, maka yang akan tersebar adalah bid'ah. Yang tersebar adalah berbagai macam ritual-ritual kesyirikan. Ya. Namun kata beliau, walakinnal ilma hisnun hasin, akan tetap ilmu itu adalah merupakan benteng yang kokoh, wadirun matin, dan merupakan perisai yang kokoh yang kuat. Man tahassana fihi wuqiya syarran katsira, barang siapa yang berlindung dengan ilmu syar'i, barang siapa yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjaga dari kejahatan yang besar. Dan kejahatan terbesar yaitu asyirik. Kejahatan terbesar adalah perbuatan syirik, demikian pula perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, penegakan amar ma'ruf nahi mungkar di Arab Saudi luar biasa. Bahkan mereka punya lembaga sendiri, lajnah sendiri, lajnah hay'ah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, lembaga amar ma'ruf nahi munkar apabila terjadi satu kemungkaran di satu tempat misalnya, maka mereka segera bertindak. Ya. Seorang yang biasa berangkat umroh misalnya ataukah haji, lalu kemudian dia berziarah ke dua tanah suci di Mekah dan Madinah. Coba perhatikan, ya, ketika tiba waktu sholat misalnya, sebelum azan itu toko-toko sudah tutup. Kalau ada yang belum tutup, itu akan mendapatkan teguran. Kalau istilah kita warning gitu, di warning dia. Ya. Kalau sampai dia menyelisihi azan dikumandangkan, dia masih sibuk berjual beli, itu gak bakalan dipanjangkan surat izinnya untuk berdagang. Nah, alhamdulillah itu menyebar. Ya. Bukan berarti bahwa Arab Saudi tidak ada kemungkaran. Bukan berarti bahwa di Arab Saudi tidak ada bentuk penyelisihan syariat. Ada terjadi, ya, karena hal-hal tertentu. Namun apabila dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, termasuk negeri kita, jauh sekali, iya kan? Penyebaran tauhid, tersebarnya ilmu di sana, banyaknya para ulama, ya, dan hal-hal yang lainnya yang kita tidak akan mendapati di negara-negara yang lainnya. Saya kira sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.